إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang lalu sudah kita singgung sedikit atau beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah kematian Abu Talib, salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di masa hidup beliau beliau banyak memberikan pembelaan perlindungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang kafir Quraisy gencar melakukan permusuhan, membuat makar, bahkan mereka berusaha dan berupaya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala tanda-tanda kematian sudah nampak pada diri beliau, yakni Abu Talib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya yang sedang sakit. Ini menunjukkan jamaah sekalian bolehnya ya kita mengunjungi atau menziarahi ya orang kafir yang sedang sakit. Ya. Jadi sekalipun itu adalah orang kafir, maka tidak ada masalah ya dikunjungi ketika sakit, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ya menjenguk ya pamannya yang kafir, yang musyrik, Abu Talib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Kekafirannya dan kesyirikannya ya tidak menjadi penghalang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang berkunjung, menjenguk dan menziarahi pamannya yang sedang berbaring di atas ranjangnya karena sakit. Sebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak orang ini agar masuk ke dalam Islam. Maka tatkala si Yahudi ini diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Islam, maka beliau menoleh ke bapaknya. Ya, melihat ke bapaknya seakan minta pendapat dan saran dari orang tuanya. Maka orang tuanya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Silakan taati Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka seketika itu pula, ya, anak ini berikrar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu betul-betul adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, ya, anak ini meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah miliknya yang menyelamatkan anak ini dari api neraka. Ya, yang menyelamatkan anak ini dari api neraka. Anak ini terselamatkan dari api neraka dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan ucapannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ayuhal ikhwah kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain yang bisa kita petik dari kisah kematian Abu Talib tersebut, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengunjungi pamannya yang sedang terkapar kesakitan, ya, dan beliau mengajak untuk masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah nabung Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang ketika itu masih kafir, menghalang-halanginya untuk berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali, ya, Nabi mengulang-ulangi ucapannya, Nabi mengulang-ulangi ya ajakannya. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa seorang da'i Allah, orang yang berdakwah, orang yang menegakkan nasihat, orang yang mengajak kepada kebaikan, hendaknya tidak putus asa tatkala orang-orang itu menolaknya. Ya, tatkala orang menolak ajakannya, tidak mendengar nasihatnya, maka hendaknya jangan putus asa, tapi hendaknya dia mengulang-ulanginya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam, namun pamannya enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Nabi mengulanginya. Ya, bahkan setelah jelas bahwa Abu Talib meninggal di atas kekafirannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masih berjanji tetap memintakan ampunan kepada Allah, namun Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga faedah yang lain, bahwasanya Abu Talib meninggal di atas kekafirannya sebagaimana dalam hadis tersebut, ya, wa akhiru ma yaqul huwa ala millati Abdul Muthalib wa aba yaqul la ilaha illallah, bahwa akhir dari ucapan beliau tetap berada di atas agama, ya, nenek moyangnya, agama Abdul Muthalib, agama kesyirikan, agama menyembah berhala, dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Maka hadis ini jamaah sekalian, bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Abu Talib itu muslim. Ya, karena ada juga yang berpendapat bahwasanya Abu Talib itu apa? Ya, muslim, meninggal di atas Islam. Padahal yang benarnya beliau meninggal di atas kesyirikan, meninggal di atas kekafirannya. Ya, dengan hadis ini sangat jelas wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan enggan, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis yang agung ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang mendoakan pamannya, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma kana lin-nabi wallazina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin, tidak boleh sebagai nabi, tidak boleh bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka itu meninggal di atas kekafirannya, setelah jelas bahwa mereka itu meninggal di atas kesyirikannya, setelah jelas bahwa mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang meninggal di atas kekafirannya, orang yang meninggal di atas kesyirikannya, tidak boleh didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dimandikan, dikapani, dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ini hukum agama kita, bahwa siapapun yang meninggal di atas kekafiran, meninggal di atas kesyirikan, maka tidak boleh dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disolati, tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh dikubur di pekuburan umum, di pekuburan kaum muslimin. Ya, pekuburan orang-orang muslim harus sesama muslim. Ya, pekuburan orang kafir juga ya ada, mereka dikubur sesama orang kafir. Demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan dalam agama kita bahwa pekuburan muslim dan kafir itu harus berbeda, itu harus dibedakan, tidak boleh digabung. Ya, tidak boleh di ya, tidak boleh digabung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendoakan orang kafir yang masih hidup, maka ini dirinci. Ya, mendoakan orang kafir yang masih hidup, apakah boleh atau tidak boleh? Ini dirinci. Ya, mendoakan orang kafir yang masih hidup, kalau didoakan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk ke dalam Islam, maka ini tidak mengapa. Ini tidak dilarang. Selagi kita mendoakan presidennya Amerika, ya penguasa-penguasa di Amerika kita doakan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam, maka ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, adapun mendoakan mereka ya, yang masih hidup agar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dimaafkan kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, maka ini tidak boleh jamaah sekalian. Ya, ini tidak ya, tidak boleh ya didoakan agar mereka diampuni, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, tidak boleh didoakan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau masih hidup, maka boleh didoakan. Kalau didoakan dalam bentuk agar mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hati mereka cinta terhadap ya Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, termasuk ucapan yang keliru dan salah menyimpan dalam akidah Islamiyah mengucapkan ucapan selamat, ya, mengucapkan ucapan-ucapan selamat ya kepada orang-orang kafir di hari-hari besarnya mereka. Ya, mengucapkan selamat Natal, ya, mengucapkan selamat tahun baru dan ucapan-ucapan yang lainnya yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada mereka. Ya, ini tidak boleh. Ini dalam agama kita, sebab tidak ada keselamatan bagi mereka, tidak ada keselamatan bagi mereka sepanjang mereka masih bertahan di atas agama mereka yang batil, agama yang sudah tidak berlaku lagi. Ya, di masa kita ini sejak terutusnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Fastabiqul khairat aqulu qali hadza astaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga faedah dan ilmu yang kita bisa ambil dari kisah kematian Abu Talib, bahwasanya jamaah sekalian, hidayah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk, taufik untuk masuk ke dalam agama Islam ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Ini terlihat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar beliau diizinkan untuk mendoakan ya pamannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, ya maka lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kemudian Allah juga menurunkan ayatnya lain, innaka la tahdi man ahbab walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah, memberikan taufik, mengislamkan seseorang yang kamu cintai. Tapi sungguhnya hidayah dan petunjuk itu sepenuhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dialah yang beruntung. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul Allah, beliau adalah manusia yang termulia secara mutlak yang akan menjadi pimpinan anak cucu Adam di hari akhirat. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak mampu memasukkan pamannya yang sangat beliau cintai ke dalam agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu dalam cintanya, begitu dahsyat dan begitu hebat cintanya Nabi penghargaan dan penghormatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi tidak mampu mengislamkan pamannya. Nabi tidak bisa memasukkan pamannya ke dalam Islam. Karena masuk ke dalam Islam, jemaah sekalian, itu adalah hidayah. Dan hidayah itu sepenuhnya hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya jemaah sekalian, kita pandai-pandai bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga kita bisa memeluk dan menganut agama Islam ini. Agama yang satu-satunya yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita, mengenal Islam, hidup di atas Islam, cinta terhadap Islam, maka sekali lagi ini adalah nikmat dan anugerah yang sangat besar yang tidak diberikan oleh semua orang. Nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan oleh semua orang. Yang diberikan hidayah untuk mengenal Islam, hidup di atas Islam, mati di atas Islam, hanyalah manusia-manusia pilihan. Wallahu a'lam bil muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu siapakah yang cocok dan pantas untuk diberikan hidayah. Dan Allah tahu siapa yang tidak cocok dan tidak pantas diberikan hidayah, diperkenalkan Islam kepadanya. Maka sekali lagi, mari kita banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang satu ini, atas petunjuk dan hidayah yang merupakan anugerah yang teramat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan bahkan kita lahir dalam keadaan sudah mengenal Islam. Orang tua kita sudah Muslim. Ini sekali lagi adalah nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada semua orang. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ril haqqa haqqa. وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا التنابة اللهم اغفر منينا والمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقم الصلاة